Okay, kita calm down dulu lagunya yang kalem-kalem. Tapi dia pengen nanti semuanya nyanyi bareng ya. Ya. Okay, yuk. Semua cara manusia itu gini kan enak ya. Adem, ayem, tentram, sedep dilihatnya gitu kan. Ya, emang mintanya dikasih lagu yang kayak gini gitu kayaknya kalian ya.